Konsultasi Syariah. Hukum berkorban sebelum akikah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Salah satu pertanyaan yang sering masuk ke redaksi konsultasi syariah adalah bolehkah berkorban sebelum akikah? Redaksi pertanyaan ini ambigu. Ada dua kemungkinan makna. Satu, bolehkah berkorban sementara dia belum mengakikahi anaknya yang baru saja lahir? Dua, bolehkah berkorban sementara dulu waktu kecil belum diakikahi orang tua? Yang kesimpulannya, untuk pertanyaan pertama, itu dibolehkan. Kembali melihat mana yang waktunya datang lebih awal. Jika waktu kurban lebih awal, maka dia bisa kurban terlebih dahulu, dan sebaliknya. Selanjutnya, bagaimana dengan status orang yang berkurban sementara dulu waktu kecil belum diakikahi orang tuanya? Di antara yang sempat membuat resah masyarakat, munculnya pemahaman yang tersebar di tengah mereka bahwa berkurban sebelum akikah, status kurbannya tidak sah. Allahu a'lam, sungguh kami tidak pernah tahu dari mana pemahaman ini berasal. Berikut beberapa catatan untuk menjawab hukum berkurban bagi mereka yang belum diakikahi orang tuanya. Pertama, bahwa berkurban dan akikah adalah dua kewajiban yang berbeda, dan keduanya tidak memiliki hubungan sebab-akibat. Dalam arti, akikah bukan syarat sah kurban, dan demikian pula sebaliknya. Tidak sebagaimana sholat dan wudu, keduanya ibadah yang terpisah, namun wudu menjadi syarat sah sholat. Dalilnya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidak ada sholat kecuali dengan toharah. Hadis riwayat Muslim. Untuk menyebut amal A merupakan syarat amal B, semua butuh dalil. Sementara kami tidak mengetahui adanya dalil bahwa akikah adalah syarat sah kurban. Kedua, bahwa akikah dan berkurban yang bertanggung jawab berbeda. Akikah merupakan tanggung jawab ayah atau orang tua untuk anaknya, sementara kurban tanggung jawab mereka yang hendak berkurban. Karena itu, ketika si A belum diakikahi ayahnya, kemudian di tahun ini si A hendak berkurban, maka dia tidak bertanggung jawab untuk akikah terlebih dahulu sebelum berkurban. Karena akikah tanggung jawab ayahnya dan bukan tanggung jawab si A. Sementara yang menjadi tanggung jawab si A adalah ibadah kurban yang akan dia laksanakan. Al-Khalal meriwayatkan dari Ismail bin Sa'id Asy-Syalinji, beliau mengatakan, saya bertanya kepada Imam Ahmad tentang seseorang yang diberitahu orang tuanya bahwa dirinya belum diakikahi. Bolehkah orang ini mengakikahi dirinya sendiri? Kata Ahmad, itu tanggung jawab orang tuanya. Tuhfatul Maudud. Ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang waktu kecilnya belum diakikahi, kemudian ketika dewasa dia hendak berkurban, maka sembelihan kurban yang dia lakukan sudah mewakili akikah untuk dirinya. Al-Khalal menyebutkan riwayat keterangan dari Imam Ahmad. Imam Ahmad menyebutkan bahwa sebagian ulama mengatakan, jika ada orang yang berkurban, maka sudah bisa mewakili akikah. Kami mendapatkan berita dari Aismah bin Aisom dari Hambal, yaitu keponakan Imam Ahmad, bahwa Imam Ahmad pernah mengatakan, saya berharap semoga kurban bisa mewakili akikah insyaAllah bagi orang yang belum diakikahi. Tuhfatul Maudud. Dari penjelasan di atas, tidak jadi masalah ketika orang yang belum diakikahi sewaktu kecil boleh melakukan kurban. Karena akikah bukan syarat sah kurban. Demikian, Allahu A'lam.